Pak. Umpama listrik bebannya berat, kabelnya gak standar, Kong. Iki mboten kaya ngaji sampean niku sing ngikuti, Pak. Mboten Jawa Timur mali, Jawa Tengah, Jawa Tengah ngikuti pengajian iki. Walaupun gak streaming. Gak ketok gambare tapi krungu suarane. Wong sing takon iku dosen wong pinter. Nggih kula jawab. Yu kaji. Keporo teori sampe niku wis akeh. Buku ya wis tau maca. Cuma sing tak terangno iku mang sampean durung maca kliwatan. Napa iki? Rata-rata penyakit wong di era global iki bukan karena virus, bukan karena bakteri. 85% dilatar belakangi adanya goncangan jiwa. Tak omongin ini mantuk. Terlalu kenceng dulu iki, pikirane gak tau refreshing. Mulai listrik nek kabel ku tegangan tinggi, iki sampe takon kanca-kanca PLN ya. Mesti di sana ada arde. Lagi wong awam diterangno arde kapan, ku takonno nang PLN, nopo arde iku? Betapa banyak orang sehat dan punya waktu luang tetapi hidup mereka terombang ambing tanpa arah karena tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Bejo sing ngaji dalu iki. Pirang-pirang wong dikei nikmat awak waras. Waktu ni jembar luang, tapi gak iso gunakno apa mesak mesti ni. Terombang ambil ngalor ngidul. Kemana angin berembus ikut? Itu semuanya bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Di antara sebab yang mendasar. Uripe mboten gada tujuan dan tidak punya cita-cita yang jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak. Sampeyan kudu duwe cita-cita. Di program urip iki masih gak secara detail kare besar lho aku iki tahun sekian berjuang ya apa iso teng Mekah Madinah. Lho ngono lho ya. Aku umur samene ku iso bangun masjid 5. Amin. Dari cita-cita yang mulia ini melahirkan semangat yang tinggi. Nah Allah itu tansah paring insyaallah ijabah marang kawulane yang punya prasangka baik kepadanya. Allah senantiasa bersama prasangka hambanya kepadanya. Tak terang nang ini atine apa duit apa sing digawe bangun masjid. Nek ana sing ngomong ngono gak iso nyantri nang bumi selawat. Sing duwe ati ngono berarti durung yakin nek Gusti Allah iku Rahman. Durung meyakini secara pas bahwa Allah zat yang Maha Kaya dan yang mengkayakan. Pak. Betapa banyak orang sehat dan punya waktu luang tetapi hidup mereka terombang. Amin. Karena tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditulis nani. Ingrene uripe gak duwe tujuan lan cita-cita sing jelas. Mereka terpuruk karena tidak mau bekerja. Gak gelem nyambut. Dan tidak memanfaatkan kesehatan dan kesempatan yang mereka miliki. Dikewak waras, gak digunakno. Dikei waktu luang, ya gak digunakno. Sering kula pendhetno dawuh seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Dicuwil meneh. Ikhalatukal a'mala ala wujudil farag min ru'unati nafsi. Menunda-nunda melakukan amal soleh, menunda-nunda melakukan kebaikan karena menanti kesempatan yang lebih baik merupakan salah satu tanda kebodohan jiwa. Tidak ngaji ngenteni nek pensiun. Dijak jamaah ngenteni wis tuwa, gak rene tuwa iku malah rem. Tak eling no mate lu malah rek. Lho kok ora Gus nek wong mate repot. Saking repote gak iso adus.